أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا ربنا ولك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير ربي يسر ولا تعسر إنك على كل شيء قدير إخواني وإخوتي وآبائي وأمهاتي رحمني ورحمكم الله pendengar dan peserta hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran kita Al-Lughatul Arabiyyah. Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqin biha. Kitab karangan Dr. Abdul Rahim. Dan salawat beserta salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita buka buku kita halaman 14. Safhah 14. Safhah 14. Ad-darsus salisu. Saya harap semua para pendengar dan peserta telah mendapatkan pelajaran ketiga ini dan halaman 14 dari buku pelajaran kita Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Istami' summa karrir. Dengarkan kemudian diikuti. Istami' summa karrir. Ad-darsus salisu. Baitun. Al-baitu. Qalamun. Al-qalamu. Kitabun. Al-kitabu. Jamalun. Al-jamalu. Jamalun. Al-jamalu. Al-qalamu maksurun. Al-babu maftuhun. Al-waladu jalisun. Wal-mudarrisu waqifun. Nukarrir, kita ulangi. Baitun. Al-baitu. Qalamun. Al-qalamu. Kitabun. Al-kitabu. Jamalun. Al-jamalu. Al-qalamu maksurun. Al-babu maftuhun. Al-waladu jalisun. Wal-mudarrisu waqifun. Al-kitabu jadidun. Wal-qalamu qadimun. Al-kursiyu maksurun. Maaf, nomor dua. Al-himaru saghirun. Wal-hisanu kabirun. Al-kursiyu maksurun. Al-mandilu wasikhun. Al-ma'u baridun. Al-qamaru jamilun. Al-baytu qaribun. Al-baytu qaribun. Wal-masjidu ba'idun. Wal-masjidu ba'idun. Al-hajaru thaqilun. Al-hajaru thaqilun. Wal-waraku khafifun. Wal-waraku khafifun. Al-labanu harrun. Al-labanu harrun. والقميص نظيف والقميص نظيف استمع بيت البيت قلم القلم كتاب الكتاب جمل الجمل جمل الجمل القلم مكسور الباب مفتوح الولد جالس والمدرس واقف الكتاب جديد والقلم قديم الحمار صغير والحصان كبير الكرسي مكسور المنديل وسخ الماء بارد القمر جميل البيت قريب والمسجد بعيد الحجر ثقيل والورق خفيف اللبن حار القميص نظيف Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan pendengar Hidayah Rahimani wa Rahimakumullah. Ad-Darsus Salis, pelajaran ketiga ini kita mempelajari kalimat nakirah dan ma'rifah. Kalimat yang dimasuki oleh alif lam dengan kalimat yang tidak memiliki alif lam. Dalam pelajaran ketiga ini kita mempelajari kalimat atau kata benda yang dimasuki oleh alif lam dan kata benda yang tidak dimasuki oleh alif lam. Kemudian apa perbedaan kata benda yang tidak memiliki alif dan lam dengan kata benda yang mempunyai alif dan lam. Al. Contoh, baitun. Al baitu. Baitun. Al baitu. Dua bentuk kalimat ini mempunyai perbedaan. Baitun tidak memiliki alif lam. Al-baitu memiliki alif lam. Yang artinya, baitun, rumah. Al-baitu, rumah itu. Jadi perbedaannya, baitun, kalau kita mengucapkan baitun, itu kalimat umum. Belum jelas bagi orang yang mendengarnya, rumah yang mana dimaksud? Rumah apa yang dimaksud? Baitun. Itu semua rumah masuk ke situ. Tidak menunjuk rumahnya. Baitun. Umum. Semua rumah kita belum tahu rumah yang mana yang diucapkan oleh seseorang tersebut. Yaitu baitun. Kalau dimasuki oleh alif lam, ini yang kedua, apabila telah dimasuki oleh alif lam, al baitu, itu pendengar paham dan mengerti ucapan daripada al baitu, rumah itu. Berarti tujuan rumah yang ditunjuknya, baitun yang ditunjuknya, jelas. Al-baitu, rumah itu. Contoh yang lain, Apabila kita menanyakan kepada seseorang, di mana ayahmu? Aina abuka? Abi fil baiti. Ayah saya di rumah. Fil baiti. Itu baitunya memakai alif lam. Fil baiti. Itu jelas rumahnya. Berarti rumah dia. Kalau dia mengatakan abi fi baiti, fi baitin, itu tidak jelas rumah yang mana dimaksud. Fi baitin. Tidak diketahui rumahnya. Masih belum jelas rumah yang mana yang dimaksud oleh dia. Apabila dia mengatakan fil baiti itu jelas di rumah itu atau di rumah dia. Cukup kita mengatakan fil baiti, di rumah itu. Berarti jelas rumahnya. Kalau dibilang fi baitin, itu tidak jelas rumahnya. Rumah Muhammad, atau rumah Ahmad, atau rumah Aisyah, atau yang lainnya. Belum jelas rumah yang mana yang ditunjuk. Itu perbedaan kata benda isim, yaitu kata benda yang dalam bahasa Arabnya isim apabila dimasuki oleh alif lam dengan yang tidak dimasuki oleh alif lam. Yang dimasuki oleh alif lam itu dinamakan ma'rifah, telah diketahui. Dan kalimat kata benda yang tidak memiliki alif lam itu dinamakan nakirah, tidak diketahui, belum jelas. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar hidayah dalam pembelajaran bahasa Arab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita itu sekilas dari pada penjelasan judul dari pembahasan pada pelajaran ketiga ini. Kita tidak banyak memasuki kepada kaidah nahwu. Pada juz pertama ini kita fokuskan kepada penghafalan kalimat atau kosakata dan kalimat-kalimat dalam berbahasa Arab. Setelah tamat juz 1, dalam juz 2 kita akan memulai dari mempelajari qawaid atau kaidah, dan juz 3 memperdalam kaidah. Karena kitab ini mempunyai 3 jilid dan 3 juz. Pada juz pertama ini kita memfokuskan penghafalan dan mengetahui kosakata lebih banyak dan penggunaannya dalam berbicara atau penggunaannya dalam aktivitas kita sehari-hari. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, para peserta hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali mendengar bacaan para tulab wa musyarikin dalam pembelajaran bahasa Arab ini. Mungkin kita mulai dari ikhwan-ikhwan kita yang ada di depan kita di studio. Tafadhal Abu Abdurrahman. الدرس الثاني الدرس الثالث بيت البيت قلم القلم كتاب الكتاب جمل الجمل القلم مكسور الباب مفتوح الولد جالس المدرس واقف الكتاب جديد والقلم قديم الحمار صغير والحصان كبير الكرسي مكسور المنديل وسخ Al-ma'u baridun. Al-qamaru jamilun. Al-baytu qaribun. Wal-masjidu ba'idun. Al-hajaru faqilun. Wal-waraku khafifun. Al-labanu harun. Al-qamisu nadhifun. Naam, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Al-Hidayah, kita artikan satu persatu dari kalimat pertama. Baitun. Semuanya sudah tahu arti dari baitun pada pelajaran yang pertama. Kita mulai dari al-qalamu maksurun. Apa artinya Abu Abdurrahman? Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Pulpen itu patah. Naam. Ahsanta. Maksurun dari kalimat kasaro. Pecah atau patah. Maksurun pecah. Pulpen itu pecah. Al-babu maftuhun. Naam. Ala jambi. Abu Ihsan. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Pintu itu terbuka. Kalau kita mengatakan babun maftuhun, itu kita tidak jelas pintu yang mana yang terbuka. Kalau tidak memiliki alif dan lam, tentu kita tidak bisa menunjuknya. Kalau memiliki alif dan lam, al-babu maftuhun, jelas pintu itu terbuka. Al-waladu jalisun. Naam. Alayasari. Abu Muhammad. Al-waladu jalisun. Al-waladu jalisun. Anak laki-laki itu duduk. Anak itu duduk. Wal-mudarrisu waqifun. Wal-mudarrisu waqifun. Guru itu berdiri. Guru itu berdiri. Al-waladu jalisun wal-mudarrisu waqifun. Anak itu duduk. Wal-mudarrisu waqifun. Guru itu berdiri. Waqifun bisa berdiri atau berhenti. Kalau orang berhenti tentu dia berdiri. Waqifun. Berhenti. Waqifun. Tentu guru berdiri di depan kalau ada anak-anaknya yang duduk, gurunya berdiri. Al waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Bisa berdiri dan bisa berhenti. Al kitabu jadidun. Nomor satu. Al kitabu jadidun. Wal qalamu qadimun. Naam. Abu Ismail. Naam. Al kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Kitab itu baru dan pena itu lama. Ya. Kitab itu baru dan pena itu lama. Itu udah usang. Al-himaru, nomor dua. Al-himaru saghirun wal-hisanu kabirun. Al-himaru saghirun wal-hisanu kabirun. Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Naam. Ahsanta. Al-mandilu wasikhun. Sapu tangan itu wasikhun. Kotor. Wasikhun kotor. Ini kosakata yang baru bagi para pendengar dan peserta hidayah. Al-mindilu wasikhun. Sapu tangan itu kotor. Al-ma'u baridun. Al-ma'u air. Baridun air itu baridun dingin. baridun, dingin. Saya harap para peserta dan pendengar hidayah yang berada di rumah untuk mencatat kosakata kalimat yang baru bagi mereka. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Bulan itu indah, cantik. Jamilun, indah, bagus. Atau cantik. Al-qamaru jamilun. Nomor 7. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-baitu qaribun. Rumah itu dekat. Qaribun, dekat. Wal masjidu ba'idun. Dan masjid itu jauh. Ba'idun, jauh. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Al-hajaru, batu itu thaqilun, berat. Wal waraqu khafifun, dan kertas itu ringan. Khafifun, ringan. Al-labanu harun. Al-labanu harun. Susu itu panas. Harun, panas. Al-qamisu nazifun. Baju itu bersih. Nazifun, bersih. Nah, kita akan mendengar bacaan daripada kaum muslimin dan muslimat, para peserta hidayah yang ada di rumah. Tafadhol. Iya, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Bagi peserta program pelajaran bahasa Arab, silakan bagi Anda yang ingin bergabung, berpartisipasi bersama kita di studio, silakan Anda bisa menghubungi di 0761-765-2255. Bagi Anda yang ingin membacakan pelajaran kita pada malam hari ini, atau Anda juga bisa bertanya barangkali di line SMS 0812-684-20000. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana ini, Bu? Ummu Syarifah Delima. Ya, silakan. Tafadhali, Ummu Syarifah. Ad-darsus salitu. Ulangi, Ummu Syarifah. Ad-darsus salitu. Ad-darsus salitu. Bedakan sin dengan sa. Ad-darsus salitu. Ad-darsus salitu. Baitun. Al-baitu qolamun. Al-qolamun kitabun. Al-kitabu jamalu. Al-jamalu. Al-qolamu maksurun. Al-babu maksurun. Al-waladu jalitun. Wal-mujarrisu wasifun. Al-kitabu jadidun. Wal-qolamu qadimun. Al-himaru soghirun wal-hisanu kabirun. Al-kursiyu maksurun. Al-mandilu wasikhun. Al-ma'u. Naam. Wasikh. Al-ma'u baridun. Al-qamaru jamilun. Al-baitu qaribun. Wal masjidu ba'idun. Al hajaru taqilun. Wal waraku qafifun. Al labanu harun. Al qamisu Nazifun. Naam, ahsanti Ummu Syarifah di D5. Bacaan yang bagus dan tepat. Hanya makhraj dan lahjah dan makhraj huruf harus ditepatkan. Naam, Ummu Syarifah. Ummu Syarifah. Ya. Al-qalamu maksurun artinya? Pena itu patah. Al-ma'u baridun. Air itu dingin. Al-labanu harun. Susu itu panas. Al-qamaru jamilun. Bulan itu indah. Apa bedanya kata benda yang dimasuki dengan alif lam dengan yang tidak dimasuki alif lam? Kalau pakai alif lam menunjukkan benda itu. Nah. Kalau tidak pakai alif lam tidak menunjukkan. Nah, apabila dimasuki oleh alif lam bendanya jelas dan yang ditunjuk itu jelas bendanya. Apabila tidak dimasuki alif lam berarti benda itu masih umum, belum diketahui bendanya, benda yang mana yang dimaksud. Ya, syukran jazakillah Ummu Syarifah di D5. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia tadi sahabat Hidayah, ada Ummu Syarifah di D5 yang telah bergabung bersama kita di studio untuk membacakan pelajaran pada malam hari ini. Ya, jazakillah khair atas partisipasinya. Dan selanjutnya masih kita terima di 0761-765-2255. Bagi Anda sahabat Hidayah yang ingin bergabung berpartisipasi bersama kita di studio. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mananya, Pak? Dengan Doni di Bukit Barisan. Iya, ya. Doni di Bukit Barisan. Afan, Pak, supaya bisa ini agak jelas, mohon volume suara Bapak agak dibesarkan sedikit, Pak. Iya, iya. Ustaz, saya mau tanya nih dulu, Ustaz. Iya, Pak Doni, silakan. Kenapa yang di kalimat wal mudarrisu waqif bukan pakai koma? Kalau berdiri kan dia koma kan, atau koyama kalau saya lihat di kampus. Ini kenapa kalimat naam Pak Doni di Bukit Barisan jazakumullah khair dari waqofa. Waqofa berdiri atau berhenti. Itu bisa juga dimasukkan keduanya. Qaimun bisa juga, waqifun boleh juga. Artinya sama. Berdiri, berhenti. Nah, Pak Doni putus, Pak. Iya, nampaknya terputus dari Pak Doni tadi ya. Ya, jazakallahu khair atas partisipasinya dari Pak Doni ya, yang hanya bertanya untuk memperjelas. Soalnya di kamus ya lihat kalau berdiri itu koma ya, koma ya kumu. Dan ternyata bahwa menurut teks pelajaran kita pada malam hari ini waqifu dan artinya bisa juga diartikan dengan berdiri. Ya, jazakallahu khair atas partisipasi Anda ya. Dan selanjutnya sahabat Hidayah, kita kembali menerima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Ya, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Dengan Ummu Hasbi. Dengan Ummu? Oh, Ummu Hasbi. Ya, silakan. Al-baitu. Baitu. Al-baitu. Salamun. Al-qalamu. Kitabun. Al-kitabu. Jamalun. Al-jamalu. Al-qalamu maksurun. Al-babu maksurun. Al-waladu jalisun. Wal-mudarrisu wasifun. Al-kitabu jadidun. Al-qalamu qadimun. Al-himaru tasiru. Wal-hisanu kabirun. Al-kursiyu maksurun. Al-mandilu tasikhu. Al-ma'u baridun. Al-qamaru jamilun, al-baytu qaribun, wal-masjidu ba'idun, al-hajaru saqilun, wal-waraku qafifun, al-labanu harun, al-qamisun nazifun. Al-qamisu nazifun. Al-qamisu nazifun. Naam, ahsanti Ummu Hasbi di Asofa. Jazakillah khairan Ummu Hasbi. Ummu Hasbi. Ya. Al-hajaru saqilun wal-waraku khafifun. Apa artinya, Bu? Batu itu berat dan kertas itu ringan. Nazifun. Nazifun. Bersih. Bersih. Qadimun. Apa, Ustaz? Qadimun. Qadimun. Wal qalamu qadimun. Lama. Ya. Baridun. Dingin. Naam, ahsanti Ummu Hasbi di Asofa, jazakillah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya. Ya, selanjutnya sahabat Syahidah ya. Masih kita menanti atensi Anda di 0761-765-2255. Bagi Anda yang ingin berpartisipasi membacakan pelajaran kita pada malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Dari Bu Mursyidah di Marta. Ya, silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu salih. Baitun. Al-baitu. Qalamun. Al-qalam. Kitabun. Al-kitabu. Jamalun. Al-jamalu. Al-qalamu maksur. Al-babu maftuh. Al-waladu jalisun wal-mudarisu waqifun. Al-kitabu jadidun wal-qalamu qadim. Al-himaru tawirun wal-hisanu kabirun. Al-kursiyu maksur. Al-mandilu wasifun. Al-ma'u baridun. Al-qamaru jamil. Al-baytu qaribun wal-masjidu ba'idun. Al-hajaru saqilun wal-waraku khafifun. Al-labanu harun. Al-qamisu nazifun. Naam, ahsanti Ummu Mursyidah di Marsan. Al-mandilu wasikhun. Laisa wasikhun. Salah. Wasikhun yang benar. Naam, Ummu Mursyidah. Ya. Al-kitabu jadidun. Kitab itu baru. Wal-masjidu ba'idun. Masjid itu jauh. Al-hajaru thaqilun. Batu itu berat. Wal-hisanu kabirun. Kuda itu besar. Naam. Perbedaan. Al-qalamu dengan qalamun. Apa perbedaannya, Ummu Mursyidah? Al-qalamu menunjukkan yang sudah dikenal. Sedangkan qalamun tidak dikenal. Naam, ahsanti. Jazakillah khairan. Qalamun itu masih umum. Ya. Belum jelas pena yang mana yang dimaksud oleh ya. Pembicara. Maka ya. Pendengar tidak mengetahui dan tidak mengerti pena yang mana yang dimaksud oleh yang berbicara. Tetapi apabila dia mengatakan al-qalamu, dia telah menunjuk, sudah jelas pena yang dimaksud. Naam. Jazakillah khairan, Ummu Mursyidah di Marsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya sahabat Hidayah, tadi ada Ibu Mursyidah di Marsan ya, yang merupakan peserta yang aktif dalam pelajaran bahasa Arab ini. Kita harapkan kepada Anda semua juga, khususnya bagi Anda yang belum pernah mencoba atau ingin menelpon ke studio, silakan di 0761 765 2255 untuk membacakan pelajaran kita pada malam hari ini. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Pak Amran juga jadi. Ya, silakan Pak Amran. Al-Baitul Salis. Baitul Al-Baitu Kitabun Al-Kitabu Qalamun Al-Qalam Jamalun Al-Jamalu Al-Qalamu Maksurun Al-Batu Mastuhun Al-Waladu Jalisun Wal-Mudarrisu Wakifun Al-Kitabu Jadidun Wal-Qalamu Qadimun Al-Himaru Saghirun Wal-Hifanu Kabirun Al-Kursiyu Maksurun Al-Mandilu Wasi'un Al-Ma'u Baridun Al-Qamaru Jamilun Al-Baitu Qaribun Wal-Masjidu Ba'idun Al-Hajaru Saqilun Wal-Waraku Khafifun Al-Labanu Jarun Al-Qamisu Nazifun Al-Labanu Harun Al-Qamisu Nazifun Al-Labanu Harun Al-Qamisu Nazifun Naam, jazakallah khairan Abu Amran di Sukajadi. Bacaan yang bagus dan tepat, yang fasih. Naam, Pak Amran, apa arti daripada kalimat maksur? Maksurun, pecah atau patah. Naam, ahsan. Ba'idun. Ba'idun. Dekat. Lawannya. Dekat qaribun. Dekat qaribun. Jauh apa, Pak Amran? Jauh, ba'idun. Ba'idun, ahsanta. Harun. Harun. Al-labanu harun. Al-labanu harun. Naam. Susu itu panas. Naam. Al-himar. Al-himar. Keledai. Keledai. Al-hisan. Al-hisan kuda. Ya, jazakallah khairan Abu Amran di Sukajadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Amran ini baru kedengaran suaranya pada malam hari ini. Semoga hari-hari berikutnya aktif dalam menelpon dan membaca pelajaran selanjutnya. Jazakumullah khairan. Tafadhalu. Ya, selanjutnya sahabat Hidayah, masih kita menanti untuk penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Atau bagi Anda yang ingin bertanya melalui SMS di 0812-684-20000. Dan baiklah, kita beralih sejenak ke pertanyaan melalui SMS. Ya, bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, jika kita menanyakan anggota tubuh, apakah kita juga memakai kata tanya man? Ya, dari Ummu Hanif di Fajar, jazakallah khair. Menanyakan anggota tubuh, karena anggota yang memakai man itu orang yang merakal, untuk khusus untuk lil afil, orang yang merakal. Kalau anggota tangan itu termasuk memakai, pertanyaan memakai ma, termasuk dalam benda. Karena satu persatu anggota tubuh itu ditanya. Contohnya, ma haza, haza ainun, bukan man haza, siapa ini? Tentu karena mata itu bukannya orang. Nah, karena dalam pemakaian man itu khusus untuk orang, siapa. Dan anggota tubuh, anggota badan itu memakai kalimat harfu atau harfu ma, memakai ma. Ma hadza, hadza ainun, ini mata. Ma hadza, hadza yadun, ini tangan. Naam. Jazakallahu khair. Tafadhol. Ya, demikian tadi ya untuk Ummu Hanif dan sahabat setia hidayah yang lainnya, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Dan selanjutnya masih kita menanti di 0761-765-2255. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Doni tadi, apa Ustaz? Iya, dari Pak Doni tadi ya. Iya. Kupit barisan, ya, tepat. Iya. Ad-darsus salis baitun al-baitu kitabun الكتاب قلم القلم جمل الجمل القلم مكسور الباب مفتوح الولد جالس والمدرس واقف الكتاب جديد والقلم قديم الكرسي مكسور الحمار صغير والحصان كبير الكرسي مكسور المنديل وسيخ الماء بارد ulang nomor 4 pada ni al-mindil wasikh al-mindil wasikh al-ma' barid al-qamar jamil al-bayt qarib والمسجد بعيد الحجر ثقيل والورق خفيف اللبن حار القميص نظيف. نعم جزاكم الله خيرا ابو Bapak Doni di Bukit Barisan. Arti dari kalimat al-qalamu qadimun, apa? Pena itu lama. Al-kitabu jadidun. Kitab itu baru, buku itu baru. Naam. Al-ma'u baridun. Air itu dingin. Al-mindilu wasikhun. Sapu tangan itu kotor. Khafifun. Ringan. Khafifun. Ringan, Pak. Ringan. Saqilun. Ya. Apa, Pak? Saqilun. Berat. Naam, ahsan. Jazakumullah khairan. Oh, Pak Doni iya, di Bukit Barisan. Naam. Tafadhol. Iya, tadi ada Pak Doni ya di Bukit Barisan yang pertama tadi sempat terputus. Dan selanjutnya sahabat hidayah, silakan bagi Anda yang ingin bergabung berpartisipasi bersama kita di studio untuk menghubungi di 0761-765-2255. Ya, sudah ada penelpon yang masuk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dari Ummu Hanifah di Cikajadi. Ya, silakan. Ad-darsu salisu. Baitu. Al-baitu. Qalamun. Al-qalamu. Kitabun. Al-kitab. Bu. Qalamun. Qalamun. Qalamun. Al-qalamu. Al-qalamu. Lamnya tidak panjang. Al-qalamu. Al-qalamu. Naam. Jamalun. Al-jamalun. Al-qalamu maksurun. Al-babu maftuhun. Al-waladun jalisun. Jalisun. Al-waladu jalisun. Wal-mudarisun wakifun. Al-kitabun Al-kitabu jadidun wal-qalamu qadimun. Al-himaru shawirun wal-hishanu kabirun. Al-kursiyu maksurun. Al-mandilu wasihun. Wasihun. Wasihun. Tidak panjang, tidak ada ya. Wasihun. Iya. Wasihun. Al-ma'u baridun. Al-qamaru jamilun. Naam. Al-baitu qaribu. Wal-masjidu ba'idu. Al-hajaru takilun. Wal-baraku kofifun. Wal-waraku. Wal-baraku. Wal-waraku kofifun. Al-banu harun. Al-labanu. Al-labanu harun. Al-kamisu nazifun. Naam, ahsanti, bacaan yang bagus tapi kurang melihat intonasi dan makhraj dan panjang pendeknya kalimat. Ya, Ummu Hanifah. Naam. Ummu Hanifah. Ya, syukran jazakillahu khairan. Ya. Ya. Jawab arti daripada kalimat himar. Keledai. Al-hisanu. Kuda. Al-qittu. Al-qittu. Mana Pak Ustaz? Qittun. Qittun, kucing. Al-qittu. Kucing itu. Nah. Al-kursiyu. Kursi itu. Jamalun. Unta. Naam, ahsanti jazakillah khairan Ummu Hanifah di Sukajadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para pendengar, sahabat setia Hidayah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pada halaman 15. Tamarin, latihan-latihan. Tamarinun. Iqra' waktub ma'adab fi awakhiril kalimati. Perintahnya di sini adalah Iqra, bacalah, waktub, dan tulislah ma'adabti awakhiril kalimati, bersama meletakkan baris akhir daripada huruf, baris huruf akhir dari semua kalimat-kalimat yang ada di bawah ini. Sekarang kita baca. Penelpon yang setelah ini langsung membaca tamarin. Ya, silakan. Ya, silakan bagi sahabat setia Hidayah yang ingin bergabung bersama kita di studio untuk menghubungi di 0761 765 2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Ummu Muhammad di Padang. Ummu Muhammad di Padang, ya, silakan. Ya, silakan. Tamarinun. Iqra waktu ma'adabti awakhiril kalimati. Masjidun. Al-masjidu. Al-ma'u. Ma'um. Al-baitu. Babun. Alamun. Al-alamu. Al-kaldu. Kaldun. Komisun. Waladun. Al-hajaru. Al-waladu. Himaru, al-himaru, al-hisanu, hisanu. Ikra' waktu. Al-maktabu. Cukup, Bu. Cukup, Ummu Muhammad. Ummu Muhammad. Cukup. Ya. Cukup. Tamrin nomor satu. Ya. Ya. Syukran jazakillah khairan. Sahabat setia Hidayah. Membaca kalimat yang tidak ada alif lam, masjidun, huruf di akhirnya tanwin, dommatain, tanwin, eh? Tanwin itu dommatain, baris depan, masjidun. Apabila dimasuki oleh alif lam, itu hanya domma, huruf akhirnya domma, al masjidu. Naam, Ummu Muhammad. Masih. Ya, assalamualaikum. Naam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, para pendengar, sahabat setia Hidayah, para peserta dan pendengar pembelajaran bahasa Arab, kalimat atau kosakata yang dimasuki oleh alif lam, akhir baris, akhir dari pada kalimat tersebut domma, bukan dommatain, karena sudah dimasuki oleh alif lam. Masjidun, apabila dimasuki alif lam, menjadi al-masjidu, karena sebagian para pembaca masih ada keliru dan salah baca. Kalimat yang dimasuki alif lam masih dibaca al-masjidun. Salah. Al-masjidu. Ya. Kita tunggu penelpon selanjutnya. Iya, sahabat Hidayah, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa ini, di mana, Pak? Dari Mulyadi di Panam. Oh, iya, silakan Pak Mulyadi. Mau baca. Ya, tafadhal. Samarin. Iqra wa tub ma'a baiti awakhiril kalimati. Awakhiril kalimati. Masjidi. Masjidun. Al-masjidu. Al-ma'u ma'un. Al-baitu babun. Qalamun. Al Qalamu, al-kalbu, kalbun, qamisun, waladun, al-hajaru, al-waladu, himarun, al-himar. Naam, ahsanta, Pak Mulyadi di Panam. Apa arti dari kata ma'un, Pak Mulyadi? Pintu. Hah? Pintu. Salah. Yang pintu, babun. Sekarang ma'un. Air. Air, asanta. Kalbun. Anjing. Komisun. Ustaz? Komisun. Komisun. Naam. Meja, Ustaz. Baju. Ke meja. Baju. Al-hajaru. Batu. Batu itu. Himarun. Himar, keledai. Al-himaru. Keledai itu. Ha, zalika himarun. Ma zalika. Apa Ustaz? Saya mengatakan zalika himarun. Ma zalika. Zalika himarun. Azalika himarun. Zalika himarun. Azalika himarun? Naam. Zalika himarun. Azalika hisanun? Apa Ustaz? Azalika hisanun? Naam. La. Haza zalika himarun. Naam, ahsanta Pak Mulyadi di Panam. Jazakumullah khairan. Ya. Assalamualaikum. Jawaban yang benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya. Iya, selanjutnya sahabat Setia Hidayah, masih kita menanti atensi Anda di 0761 765 2255 atau di line SMS 0812 684 20000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa, di mana? Rizki di Lima Puri. Ya, silakan. Tamarin. Iqra waktu Ma'a dhaitin awakhiril kalimat. Ma'a dhabti, dhabti. Iqra waktu. Ma'a dhabti awakhiril kalimat. Kalimati. Awakhiril kalimati. Ya. Masjidun. Al-masjidu. Al-ma' al-ma'u. Ma'un. Al-baitu babun. Qalamun al-qalamu. Al-kalbu al-kalbu. Al-kalbu kalbun. Komisun waladun. Al-hajarun al-hajaru. Al-waladu himarun. Al-himaru. Al-hisonu hisonun. Naam, asanti Umur Rizki di Delimapuri. Apa arti dari kalimat saqilun? Apa Ustaz? Saqilun. Al-hajaru saqilun. Saqilun. Berat. Berat. Batu itu berat. Ya, batu itu berat. Wal waraku khafifun. Kertas itu ringan. Jadidun. Baru. Naam. Jawab pertanyaan saya. Zalikal kitabu jadidun. Azalikal kitabu jadidun. Naam. Zalikal kitabu jadidun. Azalikal kitabu qadimun. La. Zalikal kitabu jadidun. Al-ma'u baridun. Halil ma'u baridun? Halil ma'u baridun? Naam. Al-ma'u baridun. Al-labanu harun. Halil labanu baridun? La. Al-labanu harun. Al-labanu. Al-labanu harun. Naam, ahsanti Ummi Rizki di Delimapuri. Jazakillah khairan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya sahabat Syekh Hidayah, bagi Anda yang masih ingin berpartisipasi bergabung bersama kita di studio. Nah, kembali mungkin kita mendengar bacaan para peserta yang ada di studio. Tafadhol Abu Muhammad wala Abu Ihsan ayyuhuma. Iqra. Iqra waktu ma'adhabti awakhiril kalimati. Ma'adhabti awakhiril kalimat. Jelaskan bacaan barisan huruf terakhir daripada kalimat tersebut. Naam, tafadhol. Tamarin. Iqra' waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Masjidun. Al-masjidu. Ma'al-ma'u. Ma'un. Al-baytu. Babun. Qalamun. Al-qalamu. Al-kalbu. Kalbun. Qamisun. Waladun. Al-hajaru. Al-waladu. Himaru, al-himaru, al-hisan, hisanun. Naam. Ahsanta, bacaan yang bagus dan jelas harakat daripada akhir dari kalimat-kalimat yang dibaca. Ahsanta Abu Muhammad. Naam. Kembali kepada Abu Ihsan wala Abu Abdurrahman. Tamrin nomor 2. Mungkin tamrin nomor 1 sudah jelas. perintahnya setelah kita baca dan sudah jelas huruf atau baris dari huruf terakhir dari kalimat-kalimat yang ada di bawah ini yang tercantum di dalam tamrin nomor 1. Insyaallah para pendengar dan peserta sudah hafal kosakatanya dari tamrin nomor 1 dan tahu artinya satu persatu. Dan kita kembali kepada tamrin nomor 2, iqra waktub. Iqra, bacalah, waktub, dan tulislah. Karena kita di sini di studio tidak bisa memastikan apakah para pendengar dan peserta menulis atau tidak, yang jelas kesungguh-sungguhan dan keseriusan para peserta dan para pendengar dalam mempelajari bahasa Arab, hendaklah kita mengikuti perintah latihan-latihan yang ada di dalam buku yang kita pelajari. Karena kita hanya bisa mendengar bacaan dan memperbaiki bacaan, sedangkan memperbaiki tulisan tentu kita tidak bisa mengoreksi satu persatu. Mungkin hanya dengan cara membaca kalimat tersebut. Apa yang dibaca oleh para pendengar dan peserta, itulah insya Allah yang akan tertulis di dalam tulisan para peserta dan pendengar semuanya. Naam, tafadhal. Tamrin as-sani, ikra waktu. Iqra waktu. Al-maktabu maksurun. Al-mudarrisu jadidun. Al-qamisu wasikhun. Al-labanu baridun. Al-masjidu maftuhun. Al-hajaru kabirun. Al-labanu baridun. Wal-ma'u harun. Al-imamu jalisun. Wal-mudarrisu waqafun. الإمام جالس والمدرس واقف القمر بعيد المنديل نظيف. نعم أحسنت أبو عبد الرحمن. نعم أبو إحسان اقرأ. اقرأ واكتب. الكتاب مكسور. المكتب. المكتب مكسور. المدرس جديد. القميص. القميص واسخ. واسخ. القميص واسخ. واسخ. القميص واسخ. اللبن بارد. بارد. اللبن بارد. Kalau kita bilang barid itu pos. Sundukul barid itu kotak pos. Barid pos. Baridun dingin. Naam. Al-labanu baridun. Al-masjidu maftuhun. Al-hajaru kabirun. Al-labanu baridun wal-ma'u harun. Karir. Al-labanu baridun. Al-labanu baridun wal-ma'u harun. Al-imamu jalis wal-mudarisu wakifun. Wal-mudarisu wakifun. Wal-mudarisu wakifun. Wal-mudarisu. Wal-mudarisu wakifun. Nah. Al-qamaru ba'id Al-mandilu nadhifun. Al-mandilu nadhifun. Al-mandilu nadhifun. Naam, ahsanta Abu Ihsan. Tumaris nafsak bil qira'ah. Latih dan melatih kembali dalam membaca buku bahasa Arab. Naam, tafadhal. penelpon selanjutnya. Ya, kepada sahabat Setia Hidayah, kami persilakan kembali bagi Anda yang ingin bergabung bersama kita di studio. Silakan menghubungi di 0761-765-2255 ya, bagi Anda yang ingin membaca pelajaran kita pada malam hari ini. Ya, Tuan bisa juga mengirimkan SMS, bertanya melalui SMS di line SMS 0812-684-20000. Nah, ya, ya sudah ada penelpon yang masuk, Ustaz. Ya, ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Dengan Vivi di Melati Indah. Ya, silakan Bu Vivi. Tamrin Sani. Iqra waktu. Al-maktabu maksur. Al-mukarrisu tajwid. Al-qamisu wasfud. Al-labanu saridu. Al-masjidu maftuhun. Al-hajaru kabir. Al-labanu baridun. Wal-ma'u haru. Al-imamu jadidun. Wal-mutarridu wakifun. Al-qamaru ba'idun. Al-mandilu nadikun. Nah, asanti Ibu Pipi di Melati Indah. Bu Pipi, arti dari kalimat al-qamisu wasikhun, baju itu kotor. Maftuhun. Apa sah? Maftuhun. Maftuhun terbuka. Al-mudarrisu jadidun. Guru itu baru. Al-imamu jalisun. Imam itu duduk. Wal mudarrisu waqifun. Dan guru itu berhenti. Al-qamaru ba'idun. Bulan itu jauh. Harun. Harun panas. Baridun. Dingin. Hisanun. Udah. Naam, ahsanti Ibu Pipi di Melati Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi sobat Indah dari Ibu Pipi di Melati Indah ya. Dan selanjutnya kita beralih ke pertanyaan melalui SMS. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah kita sekarang sedang membahas tentang tanda-tanda isim? Afwan Ustaz, ana soalnya baru ikut dengar. Jazakallah khair. Iya, para pelajaran ketiga ini kita mempelajari kalimat yang dimasuki oleh alif lam dan kalimat dan kata benda yang tidak dimasuki oleh alif dan lam. Kata benda yaitu isim. Kata benda dinamakan isim dalam bahasa Arab. Ismun. Kata benda itu membahas tentang nakirah dan ma'rifah. Ciri-ciri, betul ciri-ciri isim dimasuki oleh alif dan lam. Ya, jazakumullah khairan pertanyaan dari SMS tadi. Ya, demikian tadi. Dan selanjutnya sahabat Hidayah, masih kita menanti atensi dari Anda di 0761-765-2255 bagi Anda yang ingin secara langsung ingin membacakan pelajaran kita pada malam hari ini. Ya, tidak ada salahnya Anda mencoba untuk memperlancar lisan kita dalam membaca bahasa Arab. Silakan di 0761-765-2255. Untuk memperjelas kembali, hanya yang dimasuki oleh alif dan lam itu hanyalah isim. Fi'il, kata kerja, tidak ada yang dimasuki oleh alif lam. Itulah ciri-ciri daripada isim dimasuki alif lam. Kata benda yang dimasuki oleh alif lam. Naam. Iya. Dan sampai di sini masih kita menanti atensi dari Anda. Silakan bagi yang ingin berpartisipasi bergabung bersama kita di studio. Silakan Anda bisa menghubungi di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana ini, Pak? Pak Amran dari Pak Sukajadi. Oh, ya. Pak Amran ya. Mau nanya, Pak. Iya, silakan, Pak. Ini masalah baitun dan al-baitu. Apakah bisa dikatakan mudof atau mudofun ilaih? Baitun dengan al-baitu. Ini cuma satu kalimat. Kalau mudof wa mudofun ilaihi, kalimat yang mudof, kalimat dan mudofun ilaihi, kalimat yang disandarkan kepada kalimat pertama tadi, bukan baitul baiti. Kita mempelajari pelajaran ketiga ini baitun dengan al baitu, bukan mudof wa mudofun ilaihi. Sekarang kita menentukan kalimat nakirah dengan ma'rifah, kata benda yang diketahui, yang jelas, kemudian dengan kata benda yang tidak diketahui. Karena semua isim, kata benda yang nakirah, contohnya baitun, kolamun, kitabun, jamalun, apabila dimasuki oleh alif dan lam menjadi kalimat ma'rifah. Menjadi kalimat ma'rifah, diketahui maksud daripada yang benda yang kita tunjuk tersebut. Contohnya hadza zalika baitun, zalikal bait, baitu. Zalika baitun dengan zalikal baitu beda. Al baitu jelas rumah yang ditunjuknya, rumah yang tepat itu rumah itu. Tapi baitun itu masih umum, masih belum jelas rumah yang mana yang ditunjuknya. Naam, terima kasih Pak Amran di Sukajadi ya. Jazakumullah khairan. Pertanyaan Pak Amran, mungkin mudof wa mudofun ilaihi akan kita lewati pada pelajaran-pelajaran selanjutnya. Ya, mungkin tadi agak terlambat, mungkin bisa ditambah. Iya, selanjutnya sahabat Syekh Hidayah, masih kita menanti tensi dari Anda di 0761-765-2255. Silakan bagi Anda, kita masih memiliki beberapa kesempatan ke depan. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kita di studio, silakan Anda bisa menelpon di 0761-765-2255. Iya, sahabat Syekh Hidayah, mungkin bagi Anda yang ingin bertanya nantinya, baik melalui SMS ataupun melalui telepon, silakan, mungkin barangkali harapan kami pertanyaannya hanya seputar permasalahan pelajaran kita hari ini dan pelajaran-pelajaran yang telah lalu. Diharapkan tidak menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya belum kita pelajari, seperti pertanyaan tadi mudhof-mudhofun ilaih, seperti tanda-tanda isim dan sebagainya. Karena di juz yang pertama ini kita mungkin sekedar pembahasan secara umum ya. Karena ini kalau kita langsung membahas tentang pembahasan kaidah nahwu yang ditanyakan oleh Pak Amran tadi, mungkin nanti bagi pendengar setia yang lainnya baru mengikuti program pelajaran bahasa Arab baru pertama kali di studio ini, merasa mungkin agak sedikit bingung atau agak kurang mengerti dengan pembahasan tersebut. Jadi kita mengikuti saja alur dari buku ini. Ya, jazakallah khair, kita ucapkan kepada para penanya semuanya. Ya, selanjutnya sahabat Hidayah, masih kita menanti atensi dari Anda di 0761-765-2255 bagi Anda yang ingin membacakan pelajaran kita pada malam hari ini. Ya, sambil menanti penelpon yang akan masuk, sebagai informasi kami beritahukan kepada Anda sahabat Hidayah bahwa pelajaran bahasa Arab ini akan kita siarkan ulang kembali, yaitu pada besok ya, hari Selasa setelah sholat zuhur, dan juga pada hari Sabtu setelah sholat zuhur. Jadi pelajaran bahasa Arab kita pada malam hari ini ada siaran ulangnya, yaitu setiap pada hari Selasa dan setiap hari Sabtu setelah sholat zuhur. Ya, mudah-mudahan dengan siaran ulang tersebut bisa Anda memurojaah atau mengulang-ulang kembali pelajaran, atau barangkali Anda yang belum sempat mengikuti pelajaran pada pelajaran tersebut bisa untuk mendengarkannya. Ya, sahabat Hidayah, kembali kita masih menerima atensi dari Anda di 0761-765-2255 bagi Anda yang ingin berpartisipasi bersama kita untuk membacakan pelajaran kita pada malam hari ini. Baiklah, kalau ya sudah ada, kita sapa terlebih dahulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Iya, dengan siapa, di mana? Ibu Yetri di Jalan Delima, Ustaz. Ibu Yetri di Jalan Delima? Iya. Iya, silakan. Maktabu Mansur Al-Mudarrisu Jadid Al-Qamisu Wasikhun Al-Labanu Baridun Al-Masjidu Maftuhun Al-Hajaru Kabirun Al-Labanu Baridun Wal-Ma'u Harun Al-Imamu Jalisun Wal-Mudarrisu Wakhibun Al-Qamaru Ba'idun Al-Mandilun Nazifun Al-Mandilu Nazifun. Naam, ahsanti Ibu Yetri di Dalima. Al-Qamisu Wasikhun. Apa arti kalimat Wasikhun? Kotor, Ustaz. Baridun. Tidak dengar, Ustaz. Baridun. Baridun. Naam. Mana dia tadi? Apa tadi, Ustaz? Al-labanu baridun. Susu itu dingin. Harun. Harun panas. Maksurun. Terbuka. Maksurun. Maftuhun. Maftuhun benar, terbuka. Terus maksurun. Maksurun. Maksurun. Naam. Pecah. Naam, ahsanti Bu Yetri di Delima. Jazakillah khairan, bacaan yang bagus dan jawaban yang benar. Telah menghafal kalimat demi kalimat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia Hidayah rahimani wa rahimakumullah, ini tamrin yang nomor 3 dengan nomor 4. Ini PR bagi para peserta dan pendengar Hidayah. Pada hari Jumat kita akan langsung memasuki tamrin nomor 3 dan nomor 4. Langsung membaca dan memasukkan kalimat yang ada di atas ke dalam kalimat yang ada pada nomor-nomor di bawah, yang sesuai dengan kalimat yang ada di bawahnya. Imla'il faragha fi ma yali biwat'il kalimatil munasabah minal kalimatit taliyah. Isilah titik-titik di bawah ini dengan meletakkan kalimat yang sesuai dari kalimat-kalimat yang ada pada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 di bawah ini. Letakkanlah jumlah atau kalimat yang ada di atas ke dalam titik-titik yang ada di bawah ini, yang sesuai dengan kalimat yang ada di bawah ini. Naam, begitu juga tamrin nomor 4. Mengisi titik-titik yang ada di bawah ini dengan kalimat yang sesuai dari peserta dan para pendengar masing-masing. Bebas kalimat yang mau diletakkan di dalam titik-titik di bawah ini. Itu tamrin nomor 4. Yang nomor 3 sudah ada, hanya kita menyesuaikan kalimat mana yang cocok di dalam titik-titik di bawah ini yang sesuai. Sedangkan tamrin nomor 4 itu meletakkan di dalam titik-titik kalimat dari peserta masing-masing. Nah, kita akhiri pertemuan kita ini dengan membacakan. Ya, sebelumnya saya ingin mewasiatkan kepada para pendengar dan peserta pembelajaran bahasa Arab Radio Hidayah kesayangan Anda, hendaklah membaca dan menulis perintah yang ada di dalam buku untuk memperlancar lidah kita dalam mengucapkan kalimat bahasa Arab dan melancarkan lidah kita mengucapkan huruf-huruf Arab. Ini tamrin nomor 3 dan 4 ini sebagai bukti apakah para peserta dan pendengar mencatat dan apakah bisa paham dengan pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari. Kita akhiri dengan mengucapkan doa kafalatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.